Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan mulai atau melanjutkan kembali pembahasan kitab bahasa Arab untuk pemula ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca pelajaran ke-12. Kita sebutkan ringkasannya. Pelajaran ke-12 halaman 61 itu menjelaskan tentang bentuk jamak li ghairil aqil. Bentuk jamak li ghairi al aqil. Seperti contohnya baitun menjadi buyutun, darsun menjadi durusun. Baik itu jamaknya jamak taksir ataupun jamak muannas salim. Jika bentuk jamak atau kalimat tersebut adalah li ghairi al-aqil, maka bentuk jamaknya disamakan posisinya atau hukumnya seperti isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas, contohnya ketika diberi tambahan isim isyarah, maka jamak jamak li ghairil aqil menggunakan isim isyarah hadihi. Buyutun menjadi hadihi buyutun. Kemudian qalamun menjadi aqlamun, hadihi aqlamun. Walaupun kata qalamun itu mudzakkar, mudzakkar, namun ketika dijamakkan, ketika dijamakkan dia disamakan seperti isim mufrad muannas, muannas. Dan kemarin telah kita baca latihan-latihannya. Insyaallah kita masuk pada halaman berikutnya, yaitu halaman 64. Di sini membuat jumlah ismiyah mubtada'nya berupa jamak li ghairi al-aqil. Kaidah yang perlu difahami, apabila mubtada'nya itu berupa isim jamak li ghairi al-aqil, maka khabarnya harus berupa isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Ya, pokoknya ketika kita sudah faham tentang isim mufrad muannas, maka kita bisa menerapkan pada semua kata yang dijamakkan dan dia ghairu al-aqil. Seperti benda mati, hewan, pohon, dan yang lainnya dari sesuatu yang ghairu al-aqil. Maka bentuk jamaknya itu seperti isim mufrad muannas. bukan hanya ketika diberi isim isyarah saja, tapi ketika dijadikan mubtada, kemudian berkaitan dengan kata ganti, juga semuanya disamakan dengan isim mufrad muannas. Nah, kita perhatikan di sini beberapa contoh yang disebutkan. Al-abwabu maftuhatun, as-sayyaratu sari'atun, al-masajidu ba'idatun, al-aqlamu jadidatun, an-nujumu jamilatun, at-ta'iratu kabiratun. Di sini ada dua kata. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Kata yang terletak di depan, karena dia berupa isim, maka dia disebut sebagai mubtada pada contoh-contoh ini. Nah, kalau ada mubtada berarti ada khabarnya. Khabarnya adalah kata yang terletak setelahnya. Yang terletak setelahnya. Dan sudah pernah kita jelaskan hukum-hukum seputar mubtada khabar. Mubtada kalau mudzakkar maka khabar harus mudzakkar. Kalau mubtada-nya muannas, khabarnya juga harus muannas. Mubtada dan khabar sama-sama harus marfu, harus marfu. Nah, sekarang di sini ada tambahan penjelasan atau tambahan penjelasan tentang hukum mubtada khabar. Bagaimana kalau mubtada-nya itu berupa isim atau jamak li ghairil akil? Bagaimana khabarnya? Nah, khabarnya berbentuk mufrad muannas. Berbentuk mufrad muannas walaupun mubtada-nya itu mudzakkar. Walaupun mubtada-nya mudzakkar. Tetapi ketika dia dijamakkan walaupun pada asalnya dia adalah mudzakkar, maka ketika dirubah menjadi jamak dia dihukumi seperti isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas dengan catatan dia adalah sesuatu yang ghairu al-akil, tidak berakal. Nah, al-abwab contohnya. Al-abwab jamak dari babun. Babun artinya pintu. Dia mudzakkar. Mudzakkar karena tidak ada ta marbutahnya. Nah, kalau kita ambil isim mufradnya, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Sama-sama mudzakkar. Al-babu mudzakkar, maftuhun mudzakkar. Al-babu mubtada, maftuhun khabar. Nah, ketika kita rubah al-babu menjadi bentuk jamak al-abwabu, maka khabarnya dirubah menjadi mufrad, isim mufrad. Al-abwabu maftuhatun. Tidak dijamakkan khabarnya. Tidak dijamakkan. Kecuali kalau mubtada-nya itu berupa jamak dan dia al-akil. Al-muslimuna misalkan. Al-mu'minuna. Semuanya berbentuk jamak dan mereka adalah akil. Maka khabarnya harus menyesuaikan bentuk mufradnya, yaitu harus dijamakkan juga. Harus dijamakkan. 6. Taib. Itu sedikit tentang hukum mubtada khabar. Jadi mubtada khabar pertama, mubtada atau jika mubtadanya mudzakkar maka khabar harus mudzakkar. Jika mubtada muannas maka khabar harus muannas. Jika mubtada mufrad maka khabar juga harus mufrad. Musanna atau jamak khabar juga harus menyesuaikan. Kecuali kalau apa? Seperti yang tadi kita sebutkan. Ini pengecualiannya. Kalau jamaknya atau mubtada-nya itu berupa jamak li ghairil akil, maka khabarnya harus isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Ya. Baik, masuk latihan keempat. Disuruh mencarikan khabarnya. Kita mulai dari Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Bismillah. Al-buyutu kabiratun. Al-buyutu kabiratun. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. An-najmu jamilatun. An-najmu jamilatun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah. Afwan, tadi ulangi. Al-Akh Abu Ahnaf, an-najmu jawabannya jamilatun. Yang betul gimana? An-najmu jamilun. An-najmu jamilun. Karena najm itu mufrad mudzakkar. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Al-Qalamani. Naam. Maksurani. Al-Qalamani Maksurani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Al-Mudarrisatu Muslimatun. Al-Mudarrisatu Muslimatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ulangi. At-tullabu. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu mujtahiduna. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Al-Majallatu Jamilatun. Al-Majallatu Jamilatun. Jamilatun. Naam. Tapi berikutnya Al-Akh Yunus. Al-Bintu Tawilatun. Al-Bintu Tawilatun. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. An-Nisa'u Muslimatun. An-Nisa'u Muslimatun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Al-Makatibu Ba'idun. Ba'idatun. Ba'idun. Apa artinya makatib? Makatib perpustakaan. Maktab. Bukan. Jamak. Jamak dari maktabun, yang artinya meja. Meja. Atau juga bisa kantor. Nah. Al-makatibu jadidatun. Jadidun. Ya betul, gimana? Makatibu maktabun daftar. Lewat. Nah, perhatikan penjelasan yang tadi. Maktabun kita artikan dengan meja. Dia ghairu akil. Bentuk jamaknya al-makatibu, makatibu. Nah, kalau jamaknya itu ghairu akil, maka dia seperti isim mufrad muannas. Isim mufrad muannas berarti al-makatibu. Lanjutkan ala Khadijah. Al-makatibu jadidatun. Jadidatun al-makatibu jadidatun. Nah, kemudian berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-Hakibatani Wasikhani. Ulangi, perhatikan, konsentrasi. Al-Hakibatani Wasikhani. Itu bentuk musana ya, Tan? Betul, bentuk musana. Konsentrasi, teliti lagi. Al-Hakibatani Nam, gimana? Wasihun, kotor itu wasihun. Iya betul, wasihun itu kotor. Cuma diterapkan dalam bentuk atau susunan ini gimana? Tidak tahu. Al-Hakibatani Hakibatun Mu'annas. Maka khabarnya juga harus berbentuk Mu'annas. Berarti Al-Hakibatani Wasikhotani. Naam, Al-Hakibatani Wasikhotani. Naam. Baik, berikutnya latihan 5. Al-babu maftuhun. Kita rubah kata yang bergaris bawah menjadi bentuk jamak. Al-babu maftuhun menjadi al-abwabu maftuhatun. Maftuhatun. Naam. Nomor 1. Al-Akh Abu Syifa, silakan. An-Najmu. Lampu. An-Najmu ba'idun. An-Nujumu ba'idatun. An-Najmu ba'idun. An-Nujumu ba'idatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Al-Kitabu. Al-kitabu nafi'un. Al-kutubu nafi'atun. Al-kitabu nafi'un. Al-kutubu nafi'atun. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Zalika masjidun. Tilka masajidu. tilka masajidu. Naam, berikutnya al-akh Abu Ahnaf. Ad-darsu sahlun. Ad-durusu sahlatun. Ad-darsu sahlun. Ad-durusu sahlatun. Berikutnya al-akh Abu Khadijah. Al-maktabu wasihun. Al-maktatibu wasihatun. Al-maktabu wasihun. Al-makatibu wasihatun. Baik, berikutnya al-akh Abu Saufa, silakan. Hada sarirun. Hadihi sururun. Hada sarirun. Hadihi sururun. Naam. Al-akh Abu Shifa, silakan. At-talabatun. At-talabatu mujtahidatun. Bacanya gimana? At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. Naam. Sisi perbedaan dalam membacanya masih belum terlihat. Pertama, dalam bentuk mufrad at-talibatu mujtahidatun, pendek semuanya. At-talibatu mujtahidatun. Bentuk jamaknya at-talibatu mujtahidatun. At-talibatu, ba-nya panjangkan, ta-nya diganti tak maftuhah. Mujtahidatun, dal-nya dipanjangkan dan tak marbutah diganti tak maftuhah. Naam. At-talibatu mujtahidatun, ini mufrad. Jamaknya at-talibatu mujtahidatun. Naam. Berikutnya al-akh Imam, silakan. Ar-rajulu mu'minun. Ar-rijalu mu'minuna. Ar-rajulu mu'minun, jamaknya ar-rijalu mu'minuna. Naam. Berikutnya al-akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Zalika fatan. Zalika fatan. Ulaika fityatun. Naam. Zalika fata, bentuk jamaknya ulaika fityatun. Fityatun. Berikutnya al-akh Abu Ahnaf, silakan. Al-fallahu guniyun. Al-fallahuna agniya'u. Al-fallahu ghaniyun. Al-fallahuna aghniya'u. Naam. Taib, alhamdulillah selesai latihan 5. Latihan berikutnya itu tentang jumlah ismiyah disertai dengan man'utnya. Man'utnya. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya saja, insyaallah. Jadi kesimpulannya, pelajaran ke-12 ini menjelaskan atau penjelasan tambahan tentang bentuk jamak. Tentang bentuk jamak. Jamak itu ada 3 macam. Kita ingat lagi, jamak itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannas salim, dan yang berikutnya jamak taksir, jamak taksir. Nah, tiga jenis jamak ini, tiga jenis jamak ini bermacam-macam, atau ada pembagian berikutnya. Ada kata yang akil, nanti istilahnya al-akil wa ghairu al-akil. Akil itu seperti manusia, ya, ya, muhandisun, muslimun, mukminun, talibun, talibatun. Ini semuanya uqala al-akil, dan bisa dirubah menjadi bentuk jamak, entah itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim atau jamak taksir, tergantung kata itu. Kalau dia muannas, ya kita rubah menjadi jamak muannas salim. Kalau dia mudzakkar, kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Itu kalau bisa. Kalau muannas atau mudzakkar tidak bisa dirubah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim, tidak bisa dirubah menjadi bentuk jamak muannas salim, ya kita rubah menjadi jamak taksir, menjadi jamak taksir. Nah, kalau yang akil ini menyesuaikan hukumnya seperti kondisinya dia. Kalau dia jamak, ya segala sesuatu yang berkaitan dengannya ya berbentuk jamak. Seperti susunan mubtada khabar. Khabar harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Terus apa lagi? Na'at man'ud juga harus, man'ud harus na'at harus sesuai dengan man'udnya. Man'udnya mu'annas, na'at harus mu'annas. Man'udnya jamak, ya na'atnya juga harus jamak. Kemudian yang berikutnya adalah ghairul akil, kata-kata yang bukan untuk akil, benda mati misalnya, meja, kursi, pintu, lemari, jendela, itu gak ada akalnya, benda mati. Hewan, pohon, ketika dirubah menjadi bentuk jamak, ketika dirubah menjadi bentuk jamak, ya mungkin aja ada yang dirubah menjadi bentuk jamak, jamaknya jamak muannas salim, atau jamaknya jamak madah taksir, jamaknya jamak taksir, dan tidak bisa dibentuk jamak mudzakkar salim, tidak bisa dirubah menjadi bentuk jamak mudzakkar salim untuk yang ghairul akil. Maka khusus untuk ghairul akil ini, ketika bentuknya bentuk jamak, maka dia seperti isim mufrad muannas. Seperti apa? Hukumnya seperti isim mufrad muannas. Hukumnya, bukan maknanya. Bukan maknanya. Al-makatib artinya meja-meja, beberapa meja. Bentuknya jamak, bukan satu meja. Tapi dia dari sisi hukum bahasa Arabnya, susunannya, itu seperti isim mufrad muannas, isim mufrad muannas. Misalkan ini rumah, ini rumah, rumah ini rumah mufrad, hadza baitun. Kalau ini beberapa rumah, apa jamaknya ini? Isim isyarah ini haula'i, haula'i buyutun. Ini tidak sesuai, kurang tepat. Yang tepat ialah kita menggunakan isim isyarah untuk isim mufrad muannas. Karena buyutun walaupun bentuknya jamak, tapi dikarenakan dia ghairu al-akil, maka kita posisikan dia seperti isim mufrad muannas. Hadhihi buyutun. Hadhihi abwabun. Hadhihi nujumun. Hadhihi aqlamun. Atau tilka kutubun. Tilka masajidu. Nah. Insyaallah ada tambahan materi berkaitan dengan jamak li ghairi al-aqil pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi azza wa jal. Taib, sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita ini. Fadl. Nah, insyaallah tidak ada. Bi'idnillahi azza wa jal, kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya setelah selesai tentang jamak li ghairi al-aqil. Kita akan mempelajari tentang adad ma'dud. Adad ma'dud yaitu bilangan, bilangan, mengenal susunan adad ma'dud. Bukan hanya sebatas menghafal 1, 2, 3 dalam bahasa Arab, tapi mempelajari bagaimana menyusun sebuah kalimat yang terdiri di dalamnya bilangan. Dua mobil, tiga mobil, dua rumah, 15 rumah. Ini gimana cara menyusun dalam bahasa Arab. Insyaallah akan dipelajari pada pelajaran ke-13 berkaitan dengan al-adad wal-ma'dud, yang kemudian dilanjut pelajaran ke-14. Setelah itu pelajaran ke-15 akan dikenalkan kepada kita fi'il atau kata kerja. Setelah itu selesai buku yang ke-6 ini. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa antum jazakumullah khairan. Allah ibarakikum.